Ini juga dikerjakan secara terus-menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam yang ketiga, salat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus adalah salat duha. Kemudian di sana ada bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Seperti salat tarawih. Salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Seperti salat tarawih. Kemudian di sana ada bagian yang ketiga, yaitu salatut tatawu al-mutlaq. Salat sunnah yang mutlak. Salat sunnah yang mutlak ini maksudnya salat sunnah yang bebas. Macam salat sunnah mutlak diantaranya adalah salat tahajud. Macam salat sunnah mutlak diantaranya adalah salat tahajud. Kemudian juga salat sunnah mutlak yang dikerjakan baik di siang hari ataupun di malam hari. Seperti misalkan seorang habis sholat isya ingin sholat sunnah. Ya, maka ini disebut dengan sholat sunnah mutlak di malam hari. Atau seseorang antara zuhur dan asar dia ingin sholat. Maka itu disebut sebagai sholat sunnah mutlak di siang hari. Ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, sholat sunnah yang dikerjakan karena ada sebab. Yang dikerjakan karena ada sebab. Sebab yang pertama atau sholat sunnah yang dikerjakan karena ada sebab yang pertama adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena sebabnya masuk masjid. Kemudian sholat sunnah yang kedua karena ada sebab adalah sholat yang dikerjakan karena setelah datang dari safar. Yang ketiga, sholat yang dikerjakan karena setelah berwudu. Yang keempat, sholat yang dikerjakan karena mencari kebaikan, yaitu yang disebut dengan sholat istikharah. Yang kelima, sholat yang dikerjakan karena bertaubat. Mengerjakan dosa, lalu dia bertaubat. Disebut dengan sholat taubat. Nah, ini adalah sholat-sholat sunnah yang mempunyai sebab. Kalau boleh ditambah, sholat termasuk sholat karena dia adalah ada bagian dari sholat padanya, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah masuk ke dalam bagian ini. Jadi empat bagian sholat sunnah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus, bagian pertama. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Yang keempat, sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus ada tiga macam. Yang pertama, sholat sunnah rawatibah atau rawatib yang mengiringi sholat wajib sebelum dan sesudah. Macam yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus, sholat witir. Macam yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus, sholat duha. Baik, bagian yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah, seperti sholat tarawih. Bagian yang ketiga yaitu sholat sunnah mutlak, seperti tahajud. Kemudian sholat sunnah di malam hari secara mutlak atau sholat sunnah di siang hari secara mutlak. Bagian yang keempat, sholat sunnah yang dikerjakan karena ada sebab. seperti sholat tahiyatul masjid, sholat karena datang dari safar, sholat karena setelah berwudu, sholat karena mencari kebaikan, sholat karena bertaubat. Dan termasuk di dalamnya adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah sholat-sholat qabliyah ba'diyah, sholat tarawatib yang dikerjakan secara terus-menerus. Kemudian yang sudah kita bahas juga sholat witir yang dikerjakan secara terus-menerus. Ya. Kemudian yang sudah kita bahas juga sholat tarawih, atau nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita membahas sholat duha. Hadis-hadis tentang sholat duha, inilah hadis-hadis yang terakhir yang berkaitan dengan babu sholatit tatawu, bab sholat-sholat sunnah. Jadi, insyaAllah ta'ala mudah-mudahan selesai malam ini, berarti pekan depan, bulan baru, bulan Rajab, kita memulai bab yang baru, bab salatul jamaah dan al-imamah, salat berjamaah dan keurusan imam dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan imam. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca hadis yang berkaitan dengan salat duha. Ya, hadis yang berkaitan dengan salat duha. Saya bacakan hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an 'Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah salat duha sebanyak 4 rakaat dan menambahkan sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Saya lanjutkan. Walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ad-duha, qalat la illa an yaji'a min maghibih. Dan dia, dan di dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering salat duha? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak, biasanya beliau melakukannya setelah pulang dari bepergian. Lanjutnya, walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli subhat ad-duha duha qattu wa inni la usabbihuha. Dan di dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sedikit pun, namun aku mengerjakannya. Taib. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia berkata, Aisyah yang sudah sering kita lewati, beliau adalah Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Aisyah, beliau ini adalah ummul mukminin, ibundanya orang beriman. Sekali lagi, nama lengkap beliau Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq bin Abi Quhafah. Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Abu Quhafah namanya Uthman. Berarti beliau adalah Aisyah binti Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiyah. Ini beliau termasuk dari keturunan Fihir, yaitu keturunan dari Quraisy. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau nisa afqahu nisa'il ummah 'ala al-itlaq, wanita yang paling berilmu secara mutlak, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang menunjukkan kemuliaan Aisyah yaitu hadis riwayat Bukhari, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ditanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayyu annasi ahabbu ilai, manusia mana yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah. Maka mencintai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah iman. Termasuk dari keimanan karena mencintai istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian hadisatul if, kejadian dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang beliau, bahwasanya beliau menyelewengkan dirinya dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Akan tetapi tuduhan tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Ayat 11 sampai 20. Oleh karena itu, bagi siapa yang masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai tukang zina atau menyeleweng sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah, maka dia mendustakan Al-Qur'an, dan yang mendustakan Al-Qur'an kafir. Yang mendustakan Al-Qur'an kafir. Termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang yang syadidatul haya, sangat pemalu. Beliau seorang yang sangat pemalu. Di antara sikap pemalunya Aisyah radhiyallahu anha, beliau kanat tahtajibu min Hasan wa Husain li farati hayaiha. Beliau senantiasa berhijab di depan Hasan dan Husain. Berhijab di hadapan, di depan Hasan dan Husain. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sampai berkata, inna dukhulahuma 'alaiha lahil. Sesungguhnya masuknya Al-Hasan dan Al-Husain menemui Aisyah adalah sesuatu yang halal. Tapi meskipun demikian, Aisyah radhiyallahu anha senantiasa berhijab di hadapan dua anak kecil tersebut. Ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sangat pemalu. Kemudian termasuk daripada sifat dari Aisyah yang mulia adalah radhiyallahu anha tawadhu'nya. Tawadhu' yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang menunjukkan akan hal ini adalah ada seorang pernah menemui Aisyah. Wahia takhitu naqbatan laha. Aisyah radhiyallahu anha menjahit cadar yang beliau miliki. Lalu orang tersebut berkata, ya ummul mu'minin alaysa qad aktsarallahu alkhaira. Wahai ummul mu'minin, bukankah hartamu banyak? Kenapa masih menjahit? Buang aja. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, da'na minka. Diam engkau. La jadida liman khalaqalah. Tidak ada sesuatu yang baru bagi siapa yang telah diciptakan untuknya. Maksudnya ini masih bisa dipakai. Kenapa harus mencari yang baru? Ini tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha, dan ini menjadi inspirasi bagi para saudari muslimah. Tidak mesti sesuatu selalu yang baru. Dan saya ingatkan, termasuk dari kehinaan adalah seseorang bergaya hidup yang tidak dia miliki. Ya, orang miskin bergaya kaya. Orang bodoh bergaya berilmu. Ini hidupnya sangat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbayizzur." Orang yang berpura-pura memiliki sesuatu yang dia tidak miliki, ini seperti memakai dua topeng. Bukan hanya satu topengnya, dua topeng. Terutama di zaman sekarang, zaman hedonis, zaman orang melihat selalu ke atas dalam perihal harta. Maka mengakui bahwasanya dirinya diberikan oleh Allah harta menengah ke bawah, itulah diakui oleh dirinya. Jangan sampai dia merubah gaya hidupnya, kecuali kalau memang dia memang mampu, itu pun tidak boleh lebih dari batas kewajaran yang mendatangkan kesombongan dan berlebihan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling berilmu secara mutlak di antara wanita-wanita yang ada, yang pernah ada di atas muka bumi ini. Aisyah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di Baqiyah. Dan disolati oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah sholat witir pada bulan Ramadhan. Dan dikuburkan di Baqiyah. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambahkan sesuai yang Allah kehendaki. Duha, sholat duha, waktu duha itu adalah ma ba'da irtifa'i syams ila qubayla zawal. Waktu duha adalah setelah tingginya matahari sampai sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Meninggi matahari sampai sebelum matahari bergelincir ke arah barat. Itu disebut dengan waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat duha. Di sini berarti yang dalam hadis ini Aisyah yang bercerita. Berarti ini adalah perbuatan Rasulullah SAW. Hadis seperti ini disebut dengan hadithul fi'il. Hadis perbuatan. Perbuatan Rasulullah SAW. Yang menceritakan perbuatan Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah SAW pernah sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kata-kata 4 rakaat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah jumlah yang bukan batasan dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat duha. Akan tetapi 4 rakaat di sini maksudnya adalah jumlah yang beliau sebutkan, tapi bukan batasan. Buktinya apa? Dan menambahkan sesuai yang Allah kehendaki. Maksudnya boleh saja lebih dari 4 rakaat. Boleh saja lebih dari 4 rakaat. Baik, hadis ini riwayat Muslim, hadis yang sahih. Hadis yang ke-418, dan di dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah ditanya, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering salat duha. Di sini ada kata-kata sering, sering salat duha. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab tidak. Nah, nanti terjadi khilaf di antara ulama. Apakah ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat duha itu terkadang ataukah sering? Antara dua ini. Berdasarkan jawaban Aisyah, maka beliau tidak sering melakukan salat duha. Artinya tidak setiap hari. Ya, tidak selalu. Ya, berdasarkan jawaban Aisyah radhiyallahu anha, biasanya beliau melakukannya setelah pulang dari bepergian. Setelah pulang dari bepergian. Maksudnya setelah pulang dari bepergian maka beliau salat duha. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian riwayat selanjutnya dan di dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sedikit pun. Di situ dalam hadisnya yusalli subhatad duha. Lihat bahasa Arabnya yusalli subhatad duha. Subhah maksudnya di sini adalah dari kata-kata tasbih. Dan maksud subhah adalah salat sunnah. Kenapa salat sunnah dinamakan subhah? Karena salat-salat yang dikerjakan pada salat sunnah lebih banyak mengucapkan tasbihnya dibandingkan yang dikerjakan pada salat wajib. Jadi kalau sholat wajib kan cuma sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Terbatas sholatnya. Adapun sholat sunnah, maka dia lebih dari 4 rakaat. Otomatis di dalam sholatnya banyak mengucapkan tasbih. Makanya sholat sunnah disebut dengan sholat subhah. Subhah itu artinya adalah sholat tatawu atau sholat sunnah. Kenapa disebut sholat subhah? Karena di dalam sholat sunnah banyak mengucapkan tasbih. Karena banyak rakaatnya. Karena banyak rakaatnya. Tapi kalau kita lihat terjemahan sama saja. Gak ada bedanya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat duha sedikit pun. Namun aku mengerjakannya. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha menafikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat duha. Beliau menafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat duha sedikit pun. Namun aku mengerjakannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kita bisa ambil pelajaran darinya. Tiga hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat duha. Lihat bahasa saya, jangan sampai salah tulis. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat duha. Disyariatkannya sholat duha. Kemudian, hukum sholat duha adalah sunnah muakkadah. Hukum sholat duha adalah sunnah muakkadah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengerjakannya. Kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkannya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Awsani khalili Rasulullah SAW bithalas. Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an anam." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku mewasiatkanku, yaitu Rasulullah SAW mewasiatku tiga perkara. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, mengerjakan witir sebelum tidur. Karena ini wasiat Rasulullah SAW, otomatis Rasulullah SAW berbicara kepada Abu Hurairah. Dan ini juga wasiat beliau wasiatkan kepada Abu Darda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau wasiatkan juga kepada sahabat Abu Dzar dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Intinya berarti Rasulullah SAW berbicara tentang sholat duha. Berarti Rasulullah SAW di dalam syariat sholat duha, beliau ada hadis yang menceritakan perbuatan beliau dan ada hadis yang menyebutkan perkataan beliau. Maka di sini berarti sangat kuat kedudukan sholat duha. Karena hadisnya berkaitan dengan dua hal. Hadisul qaul wa hadisul fi'il. Hadis yang berupa ucapan Rasulullah SAW dan hadis yang berupa perbuatan Rasulullah SAW. Paham ya itu? Jadi perhatikan baik-baik masalah tersebut, bahwa hukum sholat duha adalah sunnah mu'akkadah. Hukum sholat duha adalah sunnah mu'akkadah. Kenapa? Karena pertama, dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, apa? Diucapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, beliau memerintahkannya. Bahkan mewasiatkannya. Wasiat adalah pesan penting yang dikerjakan setelah orang yang meninggal mati. Itu namanya wasiat. Thayyib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan di sini juga faedah salat duha meskipun wasiat untuk tiga sahabat tertentu, tetapi hukumnya umum untuk seluruh umat Islam. Saya ulangi, salat duha meskipun wasiat untuk tiga sahabat tertentu, tetapi hukumnya umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka itu umum untuk seluruh sahabat, untuk seluruh umat maksudnya, dan tidak dikhususkan kecuali dengan dalil. Tidak dikhususkan kecuali dengan dalil. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan, saya enggak mau sholat duha. Kenapa? Itu kan khusus untuk Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda radhiyallahu anhum. Maka kita katakan, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi standar adalah keumuman sebuah lafad, bukan khususnya sebuah sebab. Sebabnya cerita Abu Hurairah. Wasiat kepada Abu Darda, wasiat kepada Abu Dzar, tetapi hukumnya umum, tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Nah, ini perlu ditekankan, digarisbawahi. Salat duha hukumnya umum meskipun ceritanya khusus. Nah, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah terjadi khilaf di antara para ulama tentang apakah disyariatkan dikerjakan secara terus-menerus setiap hari. Apakah disyariatkan dikerjakan secara terus-menerus setiap hari? Pendapat yang pertama yaitu dikerjakan secara terus-menerus setiap hari. Dan ini mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, dikerjakan jika tidak bangun sholat tahajud. Ini kalau enggak bangun sholat tahajud, kerjakan sholat duha. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang ketiga, dikerjakan karena ada sebab. Karena ada sebab. Sebabnya seperti datang dari safar. Nah, kira-kira tiga pendapat ini mana yang lebih kuat? Pendapat yang pertama, bahwa sholat duha dikerjakan, disyariatkan, dikerjakan secara terus-menerus. Dan ini mazhab apa tadi? Hambali. Disyariatkan, dikerjakan secara terus-menerus setiap hari. Ya. Taib. Sekarang apa dalil? Dalil yang menunjukkan bahwasanya dikerjakan secara terus-menerus. Jawabannya adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa tadi? Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Itu dalil pertama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada tiga sahabatnya dan itu redaksi kepada seluruh umatnya untuk jangan pernah meninggalkan atau sangat dianjurkan tidak meninggalkan sholat duha setiap hari. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sholat duha disyariatkan setiap hari, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya agak panjang, saya bacakan. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'huma minadh dhuha. Yang artinya, pada waktu pagi atas setiap ruas tulang dari kalian wajib disedekahi. Setiap ucapan subhanallah adalah sedekah. Ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Dan di setiap dan mencukupi akan hal itu semua adalah mengerjakan dua rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Jadi setiap pagi berarti dianjurkan untuk bersedekah atas setiap ruas tulang kita dengan cara macam-macam tadi, sedekah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, amar ma'ruf, nahi mungkar, tetapi bisa digabung untuk menambal sedekah tersebut dengan mengerjakan sholat duha dua rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk mengerjakan sholat duha di setiap harinya. Dalil yang ketiga yang ada pada hadis kita, hadis 417. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bercerita, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an. Beliau senantiasa sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, dan menambah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di waktu duha beliau senantiasa mengerjakan sholat duha. Baik. Sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, di sini di hadis 418, Aisyah bercerita juga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat duhanya hanya ketika datang dari safar, dan itu pendapat yang kedua. Maka kita jawab, sampai disitulah ilmu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau memberitahukan apa yang beliau ketahui. Beliau memberitahukan apa yang beliau ketahui. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha hanya ketika datang dari safar, dan beliau memberitahukan apa yang beliau ketahui. Paham sampai sini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tetapi sahabat-sahabat yang lain mengetahui selain yang diketahui oleh Aisyah. Dan para ulama mengatakan, wa man 'alima hujjatun 'ala man lam ya'lam. Barang siapa yang mengetahui dengan ilmu pengetahuan lebih, maka dia adalah hujjah dibandingkan yang tidak mengetahui. Aisyah radhiyallahu anha, beliau hanya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha saat datang dari safar. Sampai situ ilmu beliau radhiyallahu anha wa radhaha. Sahabat yang lain mengetahui dengan pengetahuan yang lebih. Berarti pengetahuan lebih ini adalah hujjah, yaitu alasan kuat dibandingkan yang belum mengetahui. Itu kaedah itu. Man 'alima hujjah 'ala man lam ya'lam. Itu kaedah itu. Siapa yang mengetahui adalah mempunyai alasan kuat bagi siapa yang tidak mengetahui. Jadi siapa yang mengetahui berarti di situ ada tambahan ilmu dibandingkan yang tidak mengetahui, tanpa mengurangi kehormatan kita kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Jadi sudah terjawab ya. Kenapa 418 Aisyah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha hanya saat datang dari safar. Jawabannya bagaimana tadi? Bahwa sampai disitulah ilmu yang sampai kepada Aisyah. Sedangkan sahabat yang lain memiliki ilmu yang lebih dalam hal ini dibandingkan Aisyah. Dan yang memiliki ilmu lebih, lebih didahulukan dibandingkan yang memiliki ilmu yang lebih kurang darinya. Nah. Lalu hadis yang ke-419, bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-114 menjawabnya ada dua cara. Para ulama mampu menjawabnya ada dua cara. Yang pertama dengan cara tarjih. Makanya kan di organisasi Muhammadiyah ada namanya majlis tarjih. Tarjih itu artinya apa? Menguatkan salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Itu namanya tarjih. Nah, ini cara yang pertama. Bagaimana cara yang pertama ini dilakukan dalam hal ini? Aisyah kan di radhiyallahu anha di 419 mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha sedikit pun. Ini berarti beliau menafikan Rasulullah SAW sholat duha. Meniadakan Rasulullah SAW sholat duha. Sedangkan di sana ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menetapkan, ya, menetapkan bahwasanya beliau sholat duha. Maka yang menetapkan lebih didahulukan dibandingkan yang menafikan. Ini kaidah juga disebut oleh para ulama. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan dibandingkan yang meniadakan. Ini kalau kita memakai gaya apa cara tarjih. Menguatkan salah satu pendapat. Ustaz, masalahnya apa sih yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah apakah Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha secara terus menerus. Maka Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis nomor 419 beliau mengatakan tidak, Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat duha sama sekali. Ini berarti beliau apa? Menafikan, meniadakan sholat duha untuk Rasulullah SAW. Di sana ada tiga sahabat, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar radhiyallahu anhuma dan sahabat-sahabat yang lain menetapkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa sholat duha. Bahkan berwasiat agar mengerjakan sholat duha setiap harinya. Kaidahnya tadi bagaimana? Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang nafi. Itu kaidah tuh. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Saya sengaja pelan-pelan ya agar antum paham. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, para ulama memakai maslakul jama' di jama'. Jadi kalau cara yang pertama tadi tarjih mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat. Cara yang kedua yaitu dijamak. Daripada diambil satu, dikumpulkan dua-duanya. Ya. Daripada diambil satu, dikumpulkan dua-duanya. Kenapa Pian ketawa? Ya. Paham lah, Man. Daripada diambil satu, dikumpulkan dua-duanya. Ya. Ini namanya cara jamak, menjamak. Bagaimana cara menjamaknya? Cara menjamaknya mudah. Yaitu bahwa Rasul Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan sholat duha sama sekali, maksudnya beliau terkadang meninggalkan sholat duha agar memberikan petunjuk kepada umatnya bahwa sholat itu tidak wajib. Ya, beliau terkadang meninggalkan sholat duha agar memberikan petunjuk kepada umatnya bahwa itu tidak wajib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya nanti dilihat orang terus dikerjakan disangka wajib. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ingin mengerjakan tersebut dikerjakan terus-menerus karena dikhawatirkan menjadi wajib. Seperti misalkan perkataan Aisyah. Lihat, wa in kana la yad'ul 'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyyat an ya'mala bihi an-nas fayufradu 'alaihim. Beliau meninggalkan satu amalan padahal beliau suka mengamalkannya. Karena apa? Khawatir orang-orang pada mengerjakannya nanti Allah mewajibkannya. Jadi beliau sengaja tinggalkan agar tidak menjadi wajib. Dan ini salah satu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Taib. Sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis ke-420. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah itu dilakukan ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Taib. Ini yang pertama, yaitu biografi dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu an. Zaid ibn Arqam adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama lengkapnya Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais. Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais Al-Khazraji Al-Ansari. Dari kaum Khazraj. Khazraj itu di mana? Di Madinah. Berarti beliau ini dari kaum Ansar. Dan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah. Zaid bin Arqam diceritakan oleh para ahli sejarah, beliau mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali perang atau 19 kali perang. Dan beliau tidak ikut perang Badar. Beliau juga tidak ikut perang Uhud. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sahabat yang masih muda. Seperti Abdullah bin Umar tidak ikut juga. Al-Bara bin Azib juga tidak ikut. Abu Sa'id Al-Khudri juga tidak ikut. Jabir bin Abdullah juga tidak ikut. Zaid bin Harithah juga tidak ikut. Ya, Sa'ad bin Hibbah juga tidak ikut. Ini termasuk dari sahabat Nabi yang masih muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Zaid bin Arqam, beliau wafat di kota Madinah dan diwafatkan atau dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Baik. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat orang-orang yang banyak kembali. Maksudnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat orang-orang yang bertobat kepada Allah itu adalah salat al-awwabin. Dinamakan salat awwabin. Kapan? Hina tarmadul fital. Dilakukan ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Para ikhwah, termad di sini maksudnya adalah tahmarur ramdha. Ketika tanah atau pasir sudah panas. Pasir sudah panas. Al-fisal di sini artinya adalah anak-anak onta. Ya, anak-anak unta. Kenapa disebut fisal? karena dia sudah dipisahkan dari ibunya. Fisal artinya pemisahan. Anak-anak yang sudah agak besar dipisahkan dari ibunya. Disebut dengan al-fisal. Termob artinya pasir-pasir yang panas sehingga kaki-kaki anak unta tersebut tidak tahan menginjak pasir-pasir tanah-tanah yang panas, kemudian mereka kembali ke kandangnya. Pada saat itulah waktu sholat duha yang utama. Ya, pada saat itulah waktu sholat duha yang utama. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu sholat duha yang paling utama adalah ketika ishtidadu hararati syams. Ketika matahari panas, terik panasnya sudah benar-benar memuncak. Terik panasnya sudah benar-benar memuncak. Taib. Kemudian para ikhwah, yang perlu diingat di sini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul awabin. Ada sebagian orang yang mengenal tentang salatul awabin dengan cara yang lain. Dikerjakan antara maghrib dan isya. Saya ingat sekali ini karena mama saya sering mengerjakannya. Ya. Antara maghrib dan isya. Apa hukumnya salatul awabin yang dikerjakan antara maghrib dan isya? Maka jawabannya, hadisnya lemah. Salat maghrib yang dikerjakan, salat sunnah yang dikerjakan antara maghrib dan isya, hadisnya lemah. Yang benar salatul awabin adalah salat duha di waktu yang paling utama, yaitu ketika terik atau panas, terik panas matahari sudah benar-benar memuncak. Terik panas matahari sudah benar-benar memuncak. Jadi sholat yang dikerjakan antara maghrib dan isya yang disebut dengan sholatul awabin, maka ini adalah sholat yang lebih condong kepada perbuatan bid'ah. Karena didasari dari hadis yang lemah. Tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama salaf, mereka sering mengerjakan sholat sunnah mutlak di antara maghrib dan isya. Tetapi meskipun demikian, para ulama salaf sering mengerjakan sholat sunnah mutlak di antara maghrib dan isya. Tetapi tidak dinamakan dengan sholat sunnah awabin. Paham ya para ikhwah masalah ini. Bentar, saya belum puas kalau seandainya tidak menyebutkan hadisnya. Ini hadisnya, saya bacakan. Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fiha bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati thintai asyrata sana. Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat tidak berbicara di dalamnya, di antaranya dengan pembicaraan yang buruk, maka senilai dengan beribadah 12 tahun. Ini saya ingat mama saya mengerjakan ini. Jadi mau ngomong tuh gak boleh. Beliau belum selesai 6 rakaat gitu. Jadi antara maghrib dan isya itu beliau sebelum mengenal sunnah ya. Itu selalu di atas sajadah. Lalu saya sebutkan hadisnya lemah. Lalu beliau menyebutkan, lalu aku bapak Yasidin. Bapak kok? Nonton TV kah Yasidin? Maka setelah saya teliti, para ulama salaf banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah antara maghrib dan isya. Para ulama salaf. Tapi kalau keyakinannya dengan hadis ini, maka hadisnya lemah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, kemudian riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian diriwayatkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabarani. Ya. Akan tetapi hadisnya ini adalah hadis yang mungkar. Mungkar itu sudah lemah, dia menyelisih yang sahih. Mungkar namanya. Lemah, menyelisih yang sahih. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khaf'am. Kata Imam Bukhari, perawi ini mungkarul hadis, dha'ifun jiddan. Perawi ini mungkar hadisnya dan dia lemah sekali. Kata Imam Abu Zurrah Ar-Razi, ini ulama-ulama hadis ya, wahil hadis. Seorang yang salah dalam meriwayatkan hadis. Ini jadi hadisnya adalah hadis yang lemah. Bahkan ittafaqa a'immatul hadis ala tad'if hadzal hadis. Para ulama hadis, para imam hadis bersepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan yang melemahkan ini bukan orang sembarangan, tetapi para ulama. Di antaranya Ibnu al-Arabi, ulama hadis dari mazhab Maliki, beliau mengatakan mungkar la yultafatu ilaih. Hadis mungkar, tidak boleh ditoleh kepadanya. Kemudian dilemahkan oleh Imam Nawawi, kemudian juga dilemahkan oleh Imam, bahkan Imam Luqayyim mengatakan dalam kitab Al-Manarul Munif, maudhu' palsu hadisnya. Imam Al-Iraqi, ulama hadis dari negeri Irak, melemahkan hadis ini juga di dalam kitab Takhrijul Ihya Ulumuddin. Beliau mempunyai kitab penelitian tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tulis oleh Imam Al-Ghazali. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama hadis abad ini, beliau mengatakan dha'ifun jiddan. Jadi hadisnya hadis yang lemah. Tetapi seperti yang saya ungkap tadi, bahwa para ulama salaf sering, ini untuk ibu-ibu yang bisa mengerjakannya, untuk bapak-bapak mungkin mereka di masjid, untuk ibu-ibu yang di rumah bisa mengerjakan ini. Ulama-ulama salaf, mereka antara maghrib dan isya sering mengisinya dengan sholat. Ya, sholat. Di antaranya hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Di dalam hadis tersebut disebutkan, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasallaitu ma'ahu al-maghrib. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku sholat bersama beliau sholat maghrib. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat sampai isya. Setelah sholat maghrib, sholat terus sampai isya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Ini hadis pertama. Jadi meskipun hadis tentang sholatul awabin yang dikerjakan antara maghrib dan isya, antum pernah dengar gak sholat awabin? Maghrib isya. Ini amalan orang-orang tua dulu. Orang Banjar mengamalkan ini. Ya, yang kada tahu lain orang Banjar. Ya, orang-orang tua dulu tahu ini. Terutama yang dulu beguru-guru. Ya, mereka dapat amalan ini. Karena istimewa, 6 rakaat senilai 12 tahun. Lumayan tuh. Tabungan. Nah, yang dalil yang kedua, pekerjaan para sahabat dan para tabi'in. Pekerjaan para sahabat dan para tabi'in. Ya. Seperti misalkan dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari pamannya, ia bercerita, sa'ah ma ataitu Abdullah bin Mas'udin fiha illa wajatu yusalli. Ada waktu tidaklah aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud di dalamnya kecuali aku dapati dia sedang sholat. Beliau sedang sholat. Kapan itu? Ma bainal maghrib wa isya. Wa kana yaqul hiya sa'atu ghaflah. Di antara maghrib dan isya. Beliau selalu sholat. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu senantiasa mengatakan bahwa waktu antara maghrib dan isya itu waktu orang lalai. Waktu orang lalai. Coba pian kalau lagi buka puasa. Setelah Ramadan ya. Setelah semuanya dimakan. Antara maghrib dan isya itu tinggal. Ya. Nah, seperti itu. Waktu ghaflah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Shalatul awwabin ma baina an yaltafita ahlul maghrib ila an yuthawiba ila al-isya." Salat awwabin adalah salat yang dikerjakan antara orang sudah selesai salat maghrib sampai datang waktu isya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada memang yang namanya sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nah, ada orang, Ustaz kalau begitu pian kajian ulun sholat di belakang, bolehlah. Kan itu kebiasaan ulama salaf. Pian kajian di masjid, tapi ulun di sap belakang ulun sholat. Mendengar jawab yang pian kajikan. Boleh seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkata, "Laisa syai'un afdhala ba'dal fariidhah min thalabil 'ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini untuk diri dan orang lain, minimal istri anak-anak. Ya. Tetapi kalau salat sunnah, maka untuk diri sendiri. Apalagi dikerjakannya di masjid yang ada majelis ilmunya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu rongga. Dua hati dalam satu rongga. Makanya tidak bisa orang sholat sunnah kemudian sambil dia mendengarkan kajian. Apalagi main handphone sambil kajian. Ya, ini tidak bisa. Baik, dari sini kita bisa ambil pelajaran waktu yang paling utama mengerjakan sholat duha adalah ketika panas atau terik panas matahari sudah sangat menyengat. Sudah sangat menyengat. Baik. Sekarang kalau kita berkata waktu awal sholat duha kapan? Ya, waktu awal sholat duha kapan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tarul tadi kan membicarakan waktu yang paling utama. Sekarang waktu awal sholat duha, maka waktunya adalah ketika tingginya matahari ditambah setengah tombak. Yarhamukallah. Ketika tingginya matahari ditambah setengah tombak. Jadi matahari terbit, meninggi, kemudian tambah setengah tombak. Setengah tombak itu maksudnya apa? Adalah bayangan manusia sekitar setengah tombak. Tidak sempurna bayangannya, tetapi setengahnya. Nah, itulah waktu awal sholat duha, waktu awal salat duha. Baik. Hadis yang ke-421. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla ad-duha 12 raka'ah nabbanallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu at-Tirmidzi wastaghraba. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia menganggapnya gharib. Gharib itu artinya aneh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik terkenal dengan salah satu sahabat al-mukthirina fi riwayat al-hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik adalah Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, luaskanlah rezekinya dan anaknya dan hartanya. Maka disebutkan bahwa anak Anas bin Malik ratusan akibat dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai beliau lupa ya berapa anaknya. Dan beliau ada pernah saya baca menguburkan cucunya ratusan. Jadi cucunya yang meninggal itu sebelum beliau, beliau kuburkan ratusan. Itu cucunya, belum anaknya. Ya. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu pentingnya doa. Jangan pernah meremehkan doa. Ada sebagian orang berdoa itu nyoba-nyoba. Ah, coba berdoa. Kalau pina kabul, kalau pina. Ya. Ini enggak boleh doa kalau pina. Tapi doa harus yang yakin. Dan Anas bin Malik termasuk sigharus sahabah. Sahabat yang masih muda di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, umur beliau baru 10. Baru 10 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa kita gunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Kalau sudah tua, susah. Banyak urusan. Sudah tua, itu banyak urusan. Nafkahi istri, anak, ya, hendak bebini pulang. Banyak urusan. Ya, banyak urusan. Taib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha sebanyak 12 rakaat. Di sini disebutkan penyebutan 12 rakaat. Tetapi 12 rakaat ini belum ada dalil sahih karena hadisnya ini lemah. Ya, karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Muthalib bin Abdullah bin Hantab. Dan perawi ini tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Tidak pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Muthalib bin Abdullah bin Hantab. Tidak pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga Ya'qub bin Sufyan, tidak pernah bertemu. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat terputusnya sanad, kemudian ada perawi yang majhul, tidak dikenal. Di antaranya Musa bin Fulan, tidak dikenal, majhul dia. Intinya hadisnya lemah. Maka pada saat itu hadis ini menunjukkan keutamaan sholat duha ya 12 rakaat, tetapi hadisnya adalah lemah dan belum ada dalil yang menunjukkan batasan rakaat untuk sholat duha. Ya, batasan rakaat untuk sholat duha belum ada dalilnya. Maka silahkan berapa saja dia ingin sholat duha, maka dipersilahkan. Taib. Hadis yang terakhir, dan sebelum itu saya ingin menyebutkan tentang beberapa hadis keutamaan sholat duha. Yang pertama, sebutkan poinnya saja. Sholat dua rakaat sholat duha mencukupi bersedekah atas seluruh ruas tulang. Dua rakaat sholat duha setiap hari mencukupi bersedekah atas seluruh ruas tulang pada tubuh manusia. Yang kedua, empat rakaat sholat duha mencukupkan kebutuhan sampai akhir hari. 4 rakaat sholat duha mencukupkan kebutuhan sampai akhir hari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Yang ketiga, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sampai matahari terbit, kemudian ditambah setengah tombak, lalu dia sholat 2 rakaat duha, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, ditambah setengah tombak, maka dia kemudian dia sholat 2 rakaat, seperti mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Kemudian selanjutnya, sholat duha disebut sebagai sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Kenapa coba? Ada yang tahu sebabnya? Saat orang lagi sibuk-sibuknya. Coba antum jam 9, 10, 11, apa tuh? Ya. Kadang-kadang ustadznya menelpon, "Ustadz, kenagin ulun lagi rapat lah." Jam 9, 10, 11. Ya. Orang lagi sibuk-sibuk. Nah, di sini terdapat pelajaran. Saat manusia lalai, kemudian digunakan untuk ibadah, maka pahalanya besar. Contoh, saat manusia tengah-tengah mengaruh malam hari, dia sholat tahajud, pahalanya besar. Saat manusia lalai dengan dunia, sibuk-sibuknya dengan dunia, dia kemudian sholat duha, pahalanya besar. Begitulah setiap keadaan yang manusia lalai, sedangkan dia sibuk beribadah kepada Allah, maka pada saat itu pahalanya besar. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah saat genting seperti sekarang ini. Ya. Saat-saat pemilu-pemilu seperti ini, genting. Semua saling caci mencaci dan semisalnya. Maka beribadah kepadaku seperti pahalanya berhijrah ke negeriku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beribadah saat genting menunjukkan beribadah di dalamnya pahalanya besar. Baik. Hadis terakhir. Hadis ke-422. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla ad-duha 8 rakaatin. Rawahu Ibnu Hibban fi Shahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumahku lalu beliau salat duha 8 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam Shahihnya. Para ikhwah, ini yang saya sebutkan tadi, di dalam sanadnya ada seorang perawi, Muthalib bin Abdullah bin Hantab, kemudian juga Ya'qub bin Sufyan. Dia dua orang ini belum pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha waradhaha. Jadi hadisnya itu lemah. Ya, dua hadis tentang jumlah rakaat sholat duha, hadisnya adalah lemah. Nah, maka kembali kepada keumuman, silahkan sholat duha berapapun jumlah rakaatnya. Terakhir, belum terdapat juga dalil. Saya pernah malu bertanya ini, ya, saya sangat ingat sekali. Nanya kepada guru saya, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Syekh, benarkah doa setelah salat duha yang berbunyi Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka dan seterusnya? Syekh ketawa. Kamu dapat dari mana doa ini? Doa ini tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya berarti tidak ada kitabnya. Lebih parah daripada doa hadis palsu. Kalau hadis palsu itu ada kitabnya, cuma hadisnya palsu. Ini tidak ada kitabnya. Ya Allahu a'lam. Nah, kalau ada yang bisa mendatangkan kitabnya ataupun riwayatnya, maka saya bersyukur. Bolehkah sholat duha di kantor saat jam kerja dan dalam keadaan tidak ada kerjaan? Tidak ada kerjaan tapi jam kerja. Maka jawabannya tidak boleh. Karena ketika jam kerja kita sudah menjual waktu kita untuk pekerjaan. Ya, tidak boleh. Kecuali berizin dengan orang yang memiliki tempat pekerjaan tersebut. Allahu a'lam. Kenapa demikian? Karena mengerjakan pekerjaan di waktu pekerjaan wajib. Mengerjakan sholat sunnah hukumnya sunnah. Allahu a'lam. Dan wajib lebih didahulukan dibandingkan sunnah. Apakah sholat duha boleh berjeda? Misalkan jam 8 pagi 2 rakaat, terus jam 10 2 rakaat. Silahkan, tidak mengapa. Yang penting dikerjakan di waktu duha. Allahu a'lam. Saat sholat duha, zuhur atau asar di sebuah musalla, saya mendapati imam di rakaat kedua langsung berdiri sempurna tanpa tahiyat awal. Kemudian jamaah mengingatkan dengan bertasbih. Maka imam duduk kembali untuk melaksanakannya. Dan sholat selesai tanpa sujud sahwi. Dibenarkankah sikap imam? Dan bagaimana hukum sholat kami saat itu? Maka jawabannya salah sikap imam. Yang benar adalah imam disyariatkan sujud sahwi. Tetapi mungkin ada dua kemungkinan di sini. Imamnya mungkin sujud sahwinya kada ingat juga. Jadi ketinggalan tahiyat awal menyebabkan sujud sahwi, sujud sahwinya pun kada ingat. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, tidak tahu hukumnya. Maka jawabannya, bagaimana sholat imamnya? Sholat imamnya dulu. Maka sholatnya sah. Karena asal hukum sujud sahwi adalah sunnah. Asal hukum sujud sahwi adalah sunnah. Maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi bagaimana sholat makmumnya? Sholat makmumnya sah. Ya, tidak ada urusan. Apa hukum sholat berjamaah tanpa azan dan iqamah saat safar? Maka jawabannya kurang keutamaannya. Karena yang khilaf di antara ulama tentang iqamah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Allahu alam, dia adalah disunnahkan untuk iqamah. Disunnahkan untuk iqamah. Ya. Lebih baik ketika safar, azan, kemudian disunnahkan untuk iqamah. Allahu a'lam. Lalu sholatnya sah atau tidak? Maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Menuntut ilmu wajib sedang tahiyatul masjid sunnah. Apakah ketika datang telat boleh langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid? Enggak. Ya. Di sini tidak ada tarik ulur antara wajib dan sunnah. Kenapa? Karena penuntutan ilmu bisa dikerjakan setelah tahiyatul masjid. Buktinya apa? Rasulullah SAW pernah beliau berkhutbah. Kemudian ada orang datang, langsung duduk. Beliau menghentikan khutbahnya hanya untuk memperingatkan orang yang langsung duduk tadi. Beliau mengatakan, as-sallaita raka'atain. Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Orang tersebut mengatakan, la, belum wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, kum fasalli raka'atain. Bangunlah dan sholatlah 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khutbah Jumat meskipun wajib untuk didengarkan, tetapi ketika orang terlambat datang, maka dia tetap dianjurkan tahiyatul masjid. Cuma sholatnya disederhanakan. Maksudnya disederhanakan, jangan terlalu lama. Nah, begitu juga majelis ilmu. Apabila orang datang ke majelis ilmu, maka sholatlah dia tahiyatul masjid, kemudian setelah itu mendengarkan majelis ilmu. Allahu a'lam. Bagaimana jika saya seorang imam sholat, ketika membaca surat saya lupa atau ayat saya lupa, kemudian saya beristighfar, bagaimana hukumnya? Maka beristighfar tidak mengapa. karena dia bagian dari zikir di dalam sholat. Ya, tetapi yang lebih baik kalau seandainya bacaannya lupa, lebih baik dia berta'awudz agar godaan syaitan hilang dari dirinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada yang mengatakan bahwa salat duha itu lebih utama dikerjakan setelah syuruq. Maka jawabannya, keutamaannya adalah tadi, salat subuh berjamaah, duduk sampai terbit matahari, tinggikan setengah tombak, baru salat dua rakaat. Maka pada saat itu keutamaannya adalah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ya, itu keutamaannya. Tapi kalau berbicara tentang waktu paling utama tadi, ketika panas atau terik panas matahari benar-benar sudah menyengat. Allahu a'lam. Apakah yang dimaksud dengan sholat isyraq? Sholat isyraq adalah sholat yang dikerjakan setelah syuruqus syams, setelah terbitnya matahari. Dan sholat isyraq adalah sholat di awal duha. Sholat duha di awal waktu, itu sholat isyraq. Apa bedanya dengan sholat duha? Bagaimana batas waktunya antara sholat isyraq dengan sholat duha? Sudah saya jawab tadi. Sholat isyraq adalah apa? Sholat duha di awal waktu. Adakah surat tertentu untuk dibaca kepada orang yang sakit parah? Seperti koma. Maka jawabannya di ruqyah saja. Ruqyah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca, diulang-ulang surat-surat tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah ta'ala saya berharap kepada bagian dakwah di Masjid Imam Syafi'i untuk membuat flyer tentang bab baru. Bab sholatil jamaah dan al-imamah. Jadi diajak yang tidak hadir, diajak kembali. Jangan pernah bosan untuk mengajak kajian. Ya. Jadi bab baru, bulan baru, ayo hadir. Ya. Dihadangi ustaz gitu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.